Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Allahumma muslim rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim sahib musannaf Ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb, jadi Abu Haythama. Qala, keduanya berkata, haddathana Waqi', jadi Waqi' ibn Jarrah Abu Sufyan. Haw haddathanihi Zuhair ibn Harb. Qala haddathana Ishaq bin Yusuf al-Azraq jami'an. Jami'an yani Waqi' dan Ishaq, karena Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair mendapatkan dari Waqi', kemudian Zuhair secara khusus mendapatkan dari Ishaq. Keduanya yani Waqi' dan Ishaq bin Yusuf mendapatkan dari An Fudail ibni Ghazwan. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala wa lafdhu lahu qala haddatsana Ibnu Fudail an abihi an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun. Thalathun yani thalathu ayatin, tiga tanda-tanda hari kiamat. Jika kharajna, jika keluar muncul tiga tanda-tanda hari kiamat ini yang merupakan alamat kubra, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Kalau muncul tiga tanda ini, maka tidaklah akan bermanfaat bagi satu jiwa keimanannya jika dia belum beriman sebelumnya atau belum beramal kebaikan dalam imannya. Qala, yang pertama adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Wa dajjal, yang kedua adalah keluarnya dajjal. Yang ketiga adalah wada batul ardi, dan keluarnya hewan di bumi yang mengajak bicara manusia nanti. Ya, di hadis yang pertama dalam bab ini disebutkan terkait dengan ayat, jadi maksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl adalah tulung samsi bin maghribiha. Di hari yang kedua yang kita baca barusan, tiga tanda yang jika telah keluar ketiganya, maka tidak beriman, tidak bermanfaat imannya seorang jika dia belum beriman ketika tanda ini belum muncul. Terbit matahari barat, kemudian dajjal, dan dabatul ard. Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala dalam akidahnya, akidah As-Safarininya, menyebutkan beberapa tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Kita selama malam ini kita baca intisari dari penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah akidah As-Safarininya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun fi asyati sa'ah wa alamatiha addalah ala iqtirabiha wa maji'iha. Fasal terkait dengan tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, akan datang hari kiamat. Dalam syarah kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, as-salatu sa'ah ada berapa macam. Yang pertama, minha ma madha, ada tanda-tanda hari kiamat yang telah lewat. Ya, yang kita tahu di antara adalah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa'ithu ana was-sa'ah kahatain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus menjadi nabi rasul dengan kiamat seperti ini, artinya telah dekat. Di antara tanda hari kiamat adalah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, menjadi rasul. Itu diantaranya ma mada yang terlewat. Qala kata rahimahullah yang kedua, wa minha ma huwa hadirun. Di antara tanda hari kiamat adalah tanda-tanda kiamat yang sedang berlangsung sekarang. Di antaranya apa yang disebutkan Rasul dalam hadis Jibril. Ketika Jibril menyatakan akhbirnya ni sa'ah. Qala kata Rasulullah sallam antari dal amatu rabbataha. Wa antara al-khufat al-urat al-alata yatadahulu nabil bunyan. Antari dal-amatu rabbataha, sebagian mengartikan banyaknya ukukul walidain, banyaknya anak yang durhaka kepada ibunya, sebagian penafsiran. Ya, wa antara al-khufat al-urata, orang ya, yang dulunya telanjang kaki, telanjang badan, ri'asyai, pengembala kambing, sekarang ini ya tatawallu bil budyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini di antara tanda yang hadir. Banyaknya perzinahan juga tanda hari kiamat yang hadir. Qala kata rahimahullahu taala wa minha ma huwa mustaqbal. Dan ada tanda hari kiamat yang mustaqbal. Ya, ini kita beliau dalam syarahnya, al-mustaqbal adalah al-ashratul kabiratul uzma. Ini tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya, diantaranya yang tadi dalam hadis disebutkan. Al-Imam As-Sufri rahimahullah mengumpulkan dalam baitnya ini beberapa tanda-tanda hari kiamat yang akan datang, yang merupakan tanda hari kiamat kubra. Qala kata rahimahullahu ta'ala wa ma ata fin nafsi min asratin fa kulluhu haqqun bila syatatin. Apa yang datang dalam nas min asrat, dari tanda-tanda hari kiamat, fa kulluhu haqq, semuanya adalah hak, ya, bila syatat, tanpa ada ya kesalahan, kekeliruan, semuanya benar, tidak ada pertentangan, pertikaian padanya. Jadi wajib untuk diterima. Tanda-tanda hari kiamat adalah dalam nas-nas Rasulullah SAW. Apa diantaranya kata beliau? Minhal imamul khatamul fasihi Muhammadil mahdihi wal masihi. Minhal diantaranya adalah al-imamul khatamul fasihi, seorang imam yang akan datang nanti di penutup zaman di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fasih, yang namanya Muhammad bin Muhammad bin Abdullah, yaitu yang dikenal dengan lakab julukan Al-Mahdi. Yani di antara tanda kiamat adalah akan ada muncul seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang dikenal dengan Imam Mahdi. Yang sudah kita baca, ya, beberapa kisah tentangnya terkait dengan kisah Dajjal. Beliaulah yang memimpin kaum muslimin dalam peperangan melawan Dajjal. Dan ketika hendak kita kepung dan hendak memerangi Dajjal, kemudian turun Nabi Isa alaihissalam, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ketika itulah Nabi Isa alaihissalam mempersilahkan untuk Imam Mahdi mengimaminya. Ketika itu waktu subuh, belum menjadi imam mengimami Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kemudian Nabi Isa keluar Iya, membunuh Dajjal. Ini yang pertama. Minhal imamul khatamul fasihu Muhammadul Mahdiyu al-Mahwal Masihu. Itu yang tepatnya. Di antara dari imam al-Khatamul Fasih Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Kata Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walakin hadzal mahdi laisa mahdiyyar rafidhah alladhi yantadhirunahu, tetapi imam mahdi yang diyakini kaum muslimin, yang diyakini ahlus sunnah kaum muslimin, itu bukan mahdinya syiah rafidhah yang mereka tunggu-tunggu. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang hamaqat rafidhah, kedunguan-kedunguan rafidhah. Di antara hamaqat rafidhah, kedunguan mereka adalah, iya, mereka benci kepada bilangan 10. Jadi kalau bikin rumah gedung enggak boleh 10, karena mereka membenci al-asrah al-mubasharuna bil jannah. Ya, 10 orang sahabat yang pasti ke surga mereka benci kecuali Adar radhiyallahu anhu. Ya, dan di antara hamaqat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kelompok Syiah Rafidhah adalah ini. Mereka ya menunggu di satu goa yang mereka yakini akan keluarnya mahdinya mereka. Qala Syaikhul rahimahullahu ta'ala, fa innahum yantadhiruna mahdiyan yakhruju min sirdab samira. Karena orang Rafidhah di atas kedunguan mereka menunggu-nunggu keluarnya mahdi dari goa, kata mereka. Ya, sekali lagi, kata Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mahdi, imam mahdi yang diyakini kaum muslimin, yang diyakini al-sunnah wa jamaah, bukan mahdinya Rafidhah, bukan mahdinya Syiah Rafidhah. Berikutnya yang kedua, di antara hari kiamat adalah wal masih. Masih yang maksudnya dari sini adalah ya Isa ibnu Maryam. Minhal imamul khatamul fasihu Muhammadul Mahdi, ini Imam Mahdi, wal Masih, dan akan turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang tadi yang kedua, yang menunjukkan tanda hari kiamat kubra yang dekat, adalah akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa alaihi salam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, المسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami kaunihi ayatan annahu al-an fis sama'i rafa'ahu Allah ilaihi hayya. Di antara yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kekuasaan Allah adalah Allah mengangkatnya. Beliau secara masih hidup diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas. Wa idza kana fi akhir zaman nazala. Dan ketika nanti di akhir zaman, ya, Allah pun turunkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini tanda yang kedua. Qala Safarini rahimahullahu ta'ala, tadi Mas Safarini rahimahullahu ta'ala, di bait berikut, di bait yang ketiga, kata beliau terkait dengan asal sah, wa annahu yaqtulud dajjal bibabiluddin khalli an jidari, wa annahu yaqtulud dajjal bibabiluddin khalli an jidari, wa annahu, yani sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam al-Masih yaqtulud dajjal, yang membunuh dajjal, nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Bibabu Lud, di pintu Lud di Damaskus. Maka kata rahimahullah ta'ala, khalli anjidali, menyingkir engkau dari mendebatku. Jangan mendebat masalah ini tentang akan turun Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dan akan membunuh Nabi, akan membunuh Dajjal, satu perkara yang sabit. Maka jangan mengajak berdebat aku dalam masalah ini. Nah, berikutnya, berarti yang ketiga tanda hari kiamat adalah keluarnya Dajjal. Ada, akan adanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang kedua adalah turun Nabi Isa alaihi salam, dan yang ketiga adalah keluarnya Dajjal dan Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, wa amru Ya'juj wa Ma'juj asbit, dengan dapat perintah. Wa amru Ya'juj wa Ma'juj asbit, tentang perkara munculnya akan adanya makhluk Allah, ya sekelompok makhluk Allah yang dinamai dengan Ya'juj wa Ma'juj, itu asbit, tetapkanlah, tetapkan akan adanya mereka, yakini, tetapkan akan munculnya, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Fa innahu haqqun, karena adanya akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj adalah hak. Kahadmil Ka'bati, sebagaimana juga tetapkan akan diruntuhkannya Ka'bah di akhir zaman nanti. Ini tanda berikutnya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, amma amru Ya'juj wa Ma'juj fayaqulu asbithu fa innahu haqqun. Na'am, iya rahimahullah, masalah Ya'juj wa Ma'juj diperintahkan untuk ditetapkan adanya, itu benar adanya. Nusbituhu li'annahu haqqun, kita tetapkan benar adanya akan datang satu kaum yang dinamai dengan Ya'juj wa Ma'juj di hari zaman nanti, karena ja'a fil Qur'an, datang dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Anbiya. Iya. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansirun. Satu keyakinan harus sudah berjamaah yang harus kita yakini, Ya'juj wa Ma'juj itu adalah bashar, manusia. Kata rahimahullah ta'ala, wa Ya'juj wa Ma'juj basharun min bani Adam, la yakhrujun an sifatihim. Ya'juj wa Ma'juj itu adalah sekelompok manusia, tidak keluar dari sifat-sifat manusia. Apa dalilnya? Kata beliau, wa dalilik, dalilnya adalah sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sabit dalam Rasul, dari hadis, dari ucapan Rasul dalam hadis sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala yaumul qiyamah, Allah berfirman di hari kiamat nanti, ya Adam wahai Adam, fa yaqulu, maka Adam berkata, labbaik wa sa'daik, fa yaqulu akhrij min dhurriyyatik ba'than ila an-nar, keluarkanlah dari keturunanmu, iya, satu kelompok dari mereka kirim ke neraka. Qala, kata Adam alaihi salam, rabbi wa ma ba'thun nar, wahai Rabbku, iya, apa itu kelompok yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut? Qala, kata Allah berfirman, min kulli alfin, setiap 1000 Anatul ilmu 1000. Tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'un finnar wa wahidatun fil jannah wa irbil jannah. Setiap 1000 orang, iya, 929 masuk neraka, 1 orang masuk surga. Itu perbandingannya. 1 banding 1000, 1 banding 999. Setiap 1000 orang, 999 masuk neraka, 1 orang masuk surga. Itu. Jadi setiap 1000 orang, iya, 999 dimasukkan, dikirim ke neraka. Qalu, ketika mendengar hadis ini, para sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, ayuna dzalikal wahid, kalau demikian hitungannya, 1000 orang cuma 1 yang masuk surga, ya siapa di antara kami yang selamat untuk masuk surga? Kenapa? Karena para sahabat mengira yang dimaksud adalah hanya manusia seperti kita. Ya, faqala abshiru fa innakum baina qabilatain ma kanata fi syai'in illa katharata abshiru. Ya, kata Rasul, gembiralah kalian karena kalian itu di antara dua kabilah, dua kelompok, Ya'juj dan Ma'juj. Itu maksudnya. Maka nakubisyai, tidaklah keduanya masuk ke satu kelompok orang, illa katsaratah, kecuali dua kelompok ini, dua kabilah ini, Ya'juj Ma'juj, akan memperbanyaknya. Jadi 999 itu diantaranya adalah mereka, Ya'juj wa Ma'juj, karena mereka adalah manusia. Qala, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza yadullu ala annaha min bani Adam. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj termasuk manusia. Iya, perbandingan 1000 yang satu masuk surga dan sisanya masuk neraka, yang masuk neraka itu termasuk Ya'juj wa Ma'juj, karena mereka termasuk manusia. Demikian yang kita yakini bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah manusia. Kemudian seperti min rahimahullahu taala, beberapa kisah dari yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yang ini kisah yang tidak ada asal dalam sejarah. Kata beliau, ada pun yang masyhur di kalangan orang-orang awam, di sebagian buku-buku, kitab-kitab, ya, bahwasanya mereka itu beda dengan manusia, makhluk apa nama penciptaannya, posturnya. Sampai-sampai kata beliau, di sebagian buku yang masuk di kalangan awam, itu Ya'juj itu seorang atau makhluk yang tinggi, tawilun, jiddan, sangat tinggi. Ya'khudhus samaka min qa'il bahr, sehingga dia bisa ngambil ikan dari dalam lautan. Kemudian washwiha biqarsisam, kemudian bisa manggangnya di bundaran matahari, tinggi. Ya, ngambil di laut, dipanggang di atas oleh matahari. Itulah afsalah. Ini cerita dusta. Yang benar, Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia biasa, seperti kita sifat-sifatnya, posturnya. Demikian juga kata beliau, sebagian lagi menyatakan bahwasanya mereka itu telinganya bisa dilipat, saking apa namanya lebarnya, panjangnya telinga mereka, memiliki telinga-telinga yang besar, iya, dan panjang. Dan beberapa kisah yang disebutkan, intinya yang disebutkan semua adalah la aslalahu, tidak ada asalnya. Iya. Kemudian yang inti dari pembahasan yang ingin saya bacakan, nanti sisa yang kita baca di pertemuan akan datang, adalah di bait yang ke-112. Menyatakan tulu usamsil ufuqi min daburi kadzalika jihadin ala masyhuri. Dikatakan hari kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Ufuk min dabur, yani min maghrib. Kadzalika jihad ala masyhuri. Dzati jihad maksudnya adalah, dan juga seperti hewan yang akan muncul di dzati jihad, di sofa. Menurut pendapat yang masyhur. Berkata Rasulullah rahimahullahu taala, kata beliau, qauluhu kadzati jiyad atau kadzati ajyad dalam masyhur, ini tanda yang kesembilan, karena saya lengkap, dari tanda hari kiamat. Wajiyad kadzati ajyad adalah makanun ma'ruf di Mekkah. Ya, tempat di Mekkah. Kalau sekarang banyak hotel di sana. Ya, kalau sekarang mungkin di apa namanya, di belakang masjid, pintu belakang masjid, di arah belakang ke dari Zamzam ke belakangnya. Ajiat. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wahdabah min dzalikal mahal al-masyhur." Yang masyhur, kata beliau, ini adalah hewan yang muncul dari situ, di Ajad, menurut pendapat yang masyhur. Thumma takhriju ala an-nas wa hiya, saya potong, wa hadhihi ad-dabatu al-madhkurah, ini adalah dabah, hewan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat yang ke-82. Qala subhanahu wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, dan ketika telah kami tetapkan keputusan atas mereka, akhrajna lahum dabatan min al-ard, kami pun keluarkan untuk mereka hewan dari bumi. Tukallimuhum, yang bisa mengajak bicara mereka, annannas kanu bi ayatina la yuqinun. Ini yang dimaksud adalah dabah yang akan ada di hari, menjelang hari kiamat. Ya, yang diingatkan oleh Muslim rahimahullahu taala, kata beliau, qala ba'du ulama, inna dabata amrun mubhamun. Saya ulangi, hadza ma dhahaba ilayhi katsirun min ahli ilmi. Inilah pendapat yang banyak para ulama berpegang dengannya. Bahwasanya ayat yang dimaksud dalam surat An-Naml ayat 82 itu adalah dabah yang akan keluar dari kiamat nanti. Wa huwa al-masyhur, dengan masyhur kama qala al-mu'allif, yakni sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sabhari rahimahullahu taala. Yang ingin saya sebutkan di sini, kata Sumsum rahimahullahu taala, yang penting, wa amma sifatul waridah fiha, adapun terkait dengan sifat-sifat, ada yang menyatakan iya binatang ini bentuknya begini, sifatnya begini, iya postur begini, ini kata beliau, wa laysat bi sahihatin tsabitah, ini biasa, tidak ada iya riwayat yang sahihah yang menjelaskannya tentang bagaimana sifatnya, postur tubuh dan seterusnya. Terus misalnya guru beliau rahimahullahu taala, Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, menyebutkan di tafsir surat An-Naml, tadi An-Naml ayat yang ke-82. Qala kata beliau rahimahullahu taala, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha waqa'al qalu alaihim akhrajna lahum dabata min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kata beliau, dia menyebutkan, wa hadhihi dabatu mashhuratu allati takhruju fi akhir zaman, ini adalah hewan yang masyhur yang nanti akan keluar di akhir zaman. Wa takunu min asrati sa'ah, yang akan menjadi satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan datang, hari kiamat kubra. Kama takasar bidzalika al-hadis, sebagaimana telah banyak hadis menerangkannya. Nah, kemudian ini yang terpenting juga yang perlu diingatkan, ini membedakan ahlu sunnah terhadap ulama dan yang lainnya. Kita berakidah dengan dalil. Kata beliau, lam yadhkurillahu wa rasuluhu kaifiyat hadhihi dabbah. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak menyebutkan bagaimana sifat-sifat bentuk dabbah tersebut. Kita yakini akan ada sifat-sifatnya, Allah Rasul tidak menjelaskan. Wa innama dzakara atharaha wal maqsud minha. Iya. Allah dan Rasulnya menyebut tentang asarnya, tentang maksud tujuan dari dikeluarkannya dabbah. Wa la min ayatillah, bahwasanya dabbah itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Tukalimun nasa kalaman khariqanil adah, akan mengajak bicara manusia, dan itu adalah satu kejadian di luar kebiasaan. Ada hewan mengajak bicara. Hina yaqul qaul ala nas wa hina taruna bi ayatillah. Ya, ini yang perlu saya ingatkan, tidak ada nusus yang menerangkan tentang sifat-sifat dabbah. Tapi kita yakini di antara hari kiamat adalah akan keluar dabbah. Ya, hewan yang akan mengajak bicara manusia. Adapun tentang kaifiyahnya, sifatnya, ya bagaimana, perlu nas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Wallahu a'lam bishawab.